Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu man limajdih wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamun 'alayhi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita kembali akan melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram di bab tentang fikih jual beli. Menurut bab yang ditulis di buku, kita akan membahas tentang jual beli salam. Salam, nama lainnya adalah salaf. Dan nama salaf ini yang disebutkan dalam hadis. Sehingga baik salam maupun kata salaf, dua-duanya memiliki makna yang sama. Hanya saja istilah salaf maknanya lebih umum dibandingkan istilah salam, karena salaf itu mencakup semua jenis transaksi utang piutang. Salaf mencakup semua jenis transaksi utang piutang. Karena itu ada sebagian sahabat yang dia tidak menyukai menggunakan istilah salaf, karena dia memahami transaksi ini utang piutang. Atau istilah salaf digunakan untuk menyebut transaksi utang piutang. Dan ada yang lebih memilih istilah salaf dibandingkan salam, karena salam itu mengesankan sesuatu yang baik, keselamatan, padahal salam tidak ditransaksikan. Intinya ada perbedaan di kalangan para ulama terkait penggunaan istilah untuk menyebut nama transaksi salam. Sebagian menyebutnya dengan jual beli salam, sebagian menyebutnya dengan jual beli salaf. Dan kita punya kaidah la masyahata fil istilah. Tidak perlu ada perdebatan yang sengit dalam masalah istilah, selama tidak mengandung makna yang melanggar syariat, maka pada asalnya hukumnya diperbolehkan. Mau menggunakan istilah salam, mau menggunakan istilah salaf, dua-duanya boleh. Kemudian akad salam secara syar'i pengertiannya adalah aqdun ala mausufin fi dhimma. Akad yang dilakukan untuk objek. Akad yang dilakukan untuk objek mausuf fi dhimma. Ditulis saja mausuf fi dhimma. Akad yang dilakukan untuk objek mausuf fi dhimma. Apa itu mausuf fi dhimma? Mausuf artinya bisa dijelaskan berdasarkan kriteria. Bisa dijelaskan berdasarkan kriteria. Sehingga objek ini bukan objek tertentu, tapi dia dijelaskan berdasarkan kriteria. Karena itu, jika objeknya tertentu, maka tidak boleh dilakukan akad salam. Saya punya HP merek X tertentu ya, HP yang saya pegang. Ini boleh enggak saya melakukan akad salam dengan orang lain dengan HP ini, untuk HP ini? Jawabannya enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena HP adalah, HP yang saya pegang ini adalah objek tertentu. Berbeda kalau HP saja. Kalau HP itu objek tidak tentu, karena ada apa? Banyak merek. Merek A, B, C dengan aneka spek yang berbeda-beda. Jika saya menjual HP tertentu, maka tidak boleh dilakukan akad salam. Tapi kalau saya menjual HP dengan spek tertentu, maka boleh dilakukan akad salam. Paham di sini? Mausuf artinya apa tadi? Bisa dijelaskan berdasarkan kriteria. Artinya barang itu tidak tertentu. Kalau tertentu, saya tidak perlu menjelaskan kriteria. Saya jual HP ini, periksa dewi. Saya enggak perlu menjelaskan mereknya ini, kriterianya kayak gini, tidak perlu, karena sudah tertentu. Tapi kalau belum tertentu, HP merek ini speknya sekian, ada penjelasan berdasarkan kriteria. Itu yang dimaksud dengan mausuf. Yang kedua, berdasarkan batasan ini, yang kedua, tidak termasuk objek salam jika barang itu sama sekali enggak jelas. Sehingga ketika orang menjual dengan akad salam, pada waktu ditanya panjangnya berapa, wallahu a'lam. Beratnya, wallahu a'lam. Terus jenisnya kayak gimana, wallahu a'lam. Ini semuanya belum jelas, Pak ya. Nanti belakangan saja penjelasannya. Objek kayak gini tidak bisa dijadikan sebagai objek salam. Paham ya? Sehingga berdasarkan definisi ini, mausuf, maka akad salam tidak boleh untuk objek yang sudah sangat jelas, objek tertentu. Yang kedua, untuk objek yang sama sekali enggak jelas, belum tentu. Misalnya, kita mau membeli sebuah motor. Mas, saya menang undian. Kemarin dijanjikan akan dapat motor. Tak jual ke jenengan. Harganya 10 juta saja. Ya, motor itu perkiraan harga antara 15 sampai 20. Saya jual ke bapak, harganya 10 juta saja. Terus kapan datang? Kurang lebih 2 bulan lagi. Baik, saya beli. Ini uangnya tunai di depan, 10 juta. Barangnya menyusul di belakang. Akad apa ini? Akad apa? Salam. Ini akad salam. Terus motornya kayak gimana, Mas? Ya karena saya belum ngerti, itu nanti yang saya dapatkan motor apa. Pokoknya nanti antara harga 15 sampai 10 juta. Boh, mereknya merek Hyundai ataukah Yamaha atau Suzuki, saya enggak tahu. Yang jelas harganya antara 15 sampai 20 juta. Boleh enggak kayak gini? Boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Karena enggak ada kriteria sama sekali. Kecuali kalau dia bisa menjelaskan motornya merek X, sekian cc, rodanya ada 4 dan seterusnya. Dia bisa jelaskan kayak gitu, boleh ditransaksikan. Paham insyaallah? Kemudian salam tidak berlaku untuk jasa. Kenapa tidak berlaku untuk jasa? Karena jasa bukan objek dohir, sehingga tidak bisa dilakukan dengan akad salam. Karena itu jasa dilakukan dengan akad ijarah, bukan dengan akad salam. Bisa enggak jasa itu dijelaskan? Jasa dijelaskan bisa enggak? Bisa? Sangat bisa, Pak ya. Contohnya apa? Pijit 5 menit bayar 10.000. Pijit 5 menit ini jasa. Dijelaskan bentuknya pijitan, bukan titik-titik ya. Selama 5 menit bayarnya 10.000. Atau contoh yang lain, travel umroh, dia menjual jasa. Dia akan jelaskan, nanti pesawat bapak ini, hotelnya di sini, makanannya kayak gini. Ini bisa dijelaskan. Tapi ini tidak bisa dilakukan akad salam karena dia bukan objek yang dohir. Kemudian batasan objek salam yang kedua adalah fi dhimmah, dalam tanggungan. Fi dhimmah, dalam tanggungan. Coba diulang definisi salam tadi apa? Akad untuk objek mausuf fi dhimmah. Saya baru menjelaskan tentang definisi mausuf ya. Sekarang apa itu definisi fi dhimmah? Yang dimaksud dengan fi dhimmah, dalam tanggungan, artinya barang itu belum ada. Sehingga jika barang itu sudah ada, maka tidak bisa dilakukan akad salam. Anda punya barang tapi di Surabaya. belum bisa didatangkan sekarang. Kapan ngirimnya? Sebulan lagi. Berarti barang sudah ada, sudah Anda miliki, cuman belum bisa dihadirkan di Jogja, masih ada di Surabaya, ngirimnya sebulan lagi. Bisa gak ini dilakukan akad salam? Gak bisa. Kenapa? Karena objek itu sudah ada. Sehingga salam berlaku untuk objek yang belum dimiliki oleh penjual. Makanya disebut dengan fi dhimmah, dalam tanggungan. Mafhum di sini? Karena itu kalau ada orang yang sudah punya barang, sudah kulaan, tapi belum dikeluarkan dari gudang. Gudangnya ada di luar daerah. Dilakukan akad salam, sebulan lagi akan dikirim. Hukumnya dilarang karena objek telah Anda miliki. Sekali lagi, salam hanya berlaku untuk objek yang belum dimiliki. Makanya disebut dengan fi dhimma. Baik. Sekarang coba definisi salam pakai bahasa Indonesia. Salam adalah akad untuk objek yang titik-titik bisa dijelaskan berdasarkan kriteria, dalam arti bukan tertentu dan memiliki kejelasan sifat serta belum dimiliki oleh penjual. Nah itu disingkat akad untuk objek mausuf fi dhimmah. Paham insyaallah? Ana sing durung kober nyatet. Saya ulang. Salam adalah akad untuk apa tadi? Objek mausuf fi dhimmah. Disebut mausuf, dia harus memenuhi dua kriteria. Pertama, bisa dijelaskan kriterianya. Sehingga kalau objek yang sudah tertentu tidak masuk kategori salam. Yang kedua, dia punya nilai kejelasan terhadap sifat. Karena itu kalau belum jelas sama sekali, tidak boleh dilakukan akad salam. Fi dhimmah, dalam tanggungan. Artinya apa? Belum dimiliki oleh penjual. Sehingga kalau penjualnya sudah memiliki, tapi barangnya belum dia terima, tidak masuk kategori objek salam. Nah, sekarang kita buat definisi yang panjang. Akad salam adalah akad untuk objek yang bisa dijelaskan berdasarkan kriteria, dalam arti bukan objek tertentu dan memiliki nilai kejelasan sifat serta belum dimiliki oleh penjual. Tayyib, dipahami insyaallah? Paham ya? Nah, kemudian bagian dari syarat akad salam, bagian dari syarat akad salam, ditulis saja ya di bawahnya. Uang harus dibayarkan tunai di muka. Uang harus dibayarkan tunai di muka. Jika dia tidak dibayarkan tunai di muka, dalam arti uangnya enggak tunai, maka termasuk jual beli kalik bil kalik. Maka jual beli kalik bil kalik. Kalik bil kalik itu apa, Pak? Utang dengan utang. Duitnya terutang. Karena salam barangnya enggak ada, mausuf fi dhimmah. Sehingga kalau uangnya juga enggak ada, jadinya jual beli kalik bil kalik. Sehingga syarat pertama ini fungsinya apa? Syarat pertama ini fungsinya apa? Untuk menghindari agar tidak termasuk jual beli kali bil kali. Paham insyaallah? Saya ulang, syarat pertama yang kedua, di antara syarat salam yang kedua adalah waktu penyerahan terhadap barang, waktu penyerahan terhadap barang harus lama. Waktu penyerahan terhadap barang harus lama, harus panjang. Kalau singkat, pendek, maka masuk dalam kategori menjual barang yang belum dimiliki. Kalau singkat atau pendek, masuk dalam kategori apa? Menjual barang yang belum dimiliki. Contohnya gimana, Pak? Ada orang melakukan akad salam ini sore diserahkan, padahal tadi kan barang belum dimiliki, sehingga waktunya cuma selisih jam. Bolehkah ini dijadikan sebagai akad salam? Jawabannya tidak boleh, karena waktunya terlalu pendek. Ini masuk kategori menjual barang yang belum dimiliki. Nah, syarat yang kedua ini, syarat kedua ini adalah pendapat jumhur ulama. Alasan jumhur untuk membedakan antara salam dengan menjual barang yang belum dimiliki. Kita ulang, alasan jumhur adalah untuk membedakan antara salam dengan menjual barang yang belum dimiliki. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Hakim bin Hizam yang dulu sudah pernah kita singgung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Hakim, "La tabi' ma laysa 'indak." Janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki. Mohon insyaallah ya. Baik. Nah, sekarang batasan panjang dan pendek itu minimal berapa? Batasan panjang dan pendek menurut jumhur ulama, mereka berbeda pendapat. Yang paling singkat adalah batasan yang disebutkan oleh Malikiyah, bahwa salam itu minimal 1 bulan. Sehingga kalau ada orang melakukan salam kurang dari 1 bulan, jual barang yang belum dimiliki. Ada juga yang mengatakan minimal sekian bulan, lebih dari 1 bulan. Dan yang paling ketat dalam masalah ini adalah Hambali, yang mensyaratkan harus terjadi taghayyur tsaman, harus memungkinkan terjadi perubahan harga, dan itu bisa 6 bulan ke atas. Itu bisa 6 bulan ke atas. Sehingga dalam mazhab Hambali, salam hanya boleh jika uang diserahkan sekarang, barang diserahkan 6 bulan lagi. Ada khilaf dalam masalah ini. Baik. Berarti kita tahu syalaisa indak juga tidak termasuk dalam larangan bai'ul kali bil kali. Baik, paham insyaallah ya. Nah, sekarang kita akan sebutkan syarat salam totalnya, jadi ada berapa? Dari definisi tadi plus 2 yang terakhir. Syarat salam ada 5. 1. Barangnya tidak boleh muayyan. Muayyan itu apa? Tertentu. Kayak tadi ya. Itu tertentu. Yang kedua, barangnya harus bisa dijelaskan berdasarkan kriteria. Belum dimiliki oleh penjual. Yang keempat, pembayarannya harus tunai. Yang kelima, waktu penyerahannya lama. Lima. Mungkin ini? Enggak mungkin. Kenapa? Ngapain ke bank kalau bawa duit tunai? Karena yang namanya perbankan bisa dipastikan nasabahnya butuh duit. Nek duit-duit orang bakal datang ke bank untuk beli barang. Nek duit-duit datang ke bank ngapain, Pak? Deposito atau nabung. Sehingga bank tidak mungkin kan melakukan akad salam. Yang kedua, bisakah salam itu dipraktikkan untuk dropshipping di zaman sekarang? Ya. Bisakah salam dipraktikkan untuk dropshipping di zaman sekarang? Tidak. Sebenarnya bisa asal sabar. Karena dropshipper kan enggak punya barang ya. Lalu ada orang yang dia transfer tunai, kemudian dikasih aturan barang akan kami kirim sebulan setelah Anda transfer. Kalau konsumen mau, silakan. Itu baru disebut sebagai akad salam yang memenuhi syarat seperti yang tadi kita sebutkan. Dan di zaman kita ya hampir tidak ada model salam seperti ini atau dropshipping seperti ini, pasti nggak laku karena terlalu lama untuk bisa menerima barang. Tayyib. Selanjutnya dalil tentang salam di Bulughul Maram disebutkan hadis dari Ibnu Abbas dan dari Abdurrahman bin Abza. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dua dalil. Yang pertama terkait akad salam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa hum yuslifuna fit thimari as-sanata was-sanatain. Faqala man aslafa fi tamrin falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Muttafaqun alaih. Walil Bukhari man aslafa fi syai'in. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah, mereka melakukan akad salam untuk buah-buahan. Ini teks yang ada, redaksi yang ada di riwayat Muslim. Kalau redaksi yang ada dalam riwayat Bukhari, man aslafa fi syai'in, siapa yang melakukan salam untuk sesuatu. Sesuatu itu berarti apa? Umum, tidak hanya untuk buah-buahan. Tapi kalau dalam teks riwayat Muslim, untuk buah-buahan, menyebutkan benda tertentu yaitu buah-buahan. Sehingga kalau kita gabungkan, objek yang bisa dilakukan akad salam adalah semua barang, baik yang bentuknya buah maupun benda tertentu. As-sanata was-sanatain, dalam waktu setahun maupun dua tahun. Duit sekarang, buahnya dua tahun ke depan. Sehingga masa serah terimanya bukan hanya ukuran bulan sampai pada ukuran tahun. Faqala, lalu Nabi SAW bersabda, man aslafa fi tamrin, siapa yang melakukan salam untuk kurma, dan kurma termasuk buah. Siapa yang melakukan salam untuk kurma, fal yusrif, maka hendaknya dia lakukan salam fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum, dengan ukuran yang jelas, timbangannya jelas, takarannya jelas, dan waktunya jelas. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Di sini Nabi SAW menyebutkan ukuran jelas, timbangan jelas, kemudian takaran jelas, maksudnya apa Pak? Maksudnya apa? Untuk menegaskan bahwa dalam akad salam, dalam akad salam kriteria harus jelas. Kalau kriteria enggak jelas, tidak diperbolehkan. Mafhum insyaallah? Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, berdasarkan definisi ini atau hadis ini, jumhur berpendapat bahwa dalam akad salam, bahwasanya dalam akad salam masa harus panjang. Dulu para sahabat mereka melakukan salam untuk masa 1 sampai 2 tahun. 1 tahun bayar sekarang, 1 tahun berikutnya baru dapat barangnya. Bayar sekarang, 2 tahun berikutnya baru mendapatkan barangnya. Ini yang dulu disampaikan, yang dulu terjadi di masa sahabat. Sehingga tidak ada salam kok hari ini bayar, besok dapat, itu tidak ada. Pasti mereka akan beli sendiri. Karena kalau hari ini bayar, besok dapat, berarti suppliernya di mana? Suppliernya di mana? Tidak jauh dari penjual. Berbeda dengan 1 tahun 2 tahun, di mana suppliernya? Bisa jadi di negeri Syam atau di daerah yang lain, atau nunggu panen seperti kurma. Dia transaksinya pada waktu musim dingin, kurma tidak ada. Penyerahan kurmanya kapan? Saat musim panen, saat musim panas, waktu panen kurma. Duit sekarang diserahkan sekian tahun atau 1 tahun berikutnya pada waktu panen kurma. Ini yang terjadi di masa silam. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis dari Abdurrahman bin Abza dan Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma. Qala, keduanya bercerita, kunna nusibul maghanima ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kana ya'tina anbatun min anbatis syam fanuslifuhum fil hintah wasy'iri wazzabib wa fi riwayatin wazzaiti ila ajalin musamma qila akana lahum zar'un qala ma kunna nas'aluhum 'an dhalika rawahul bukhari. Dari Abdurrahman bin Abza. Siapa Abdurrahman bin Abza? Abdurrahman ibnu Abza al-Khuza'i, maula Nafi ibn al-Harith, ahadu sigaris sahabah. Abdurrahman bin Abza al-Khuza'i radhiyallahu an, beliau termasuk salah satu sahabat junior. Abu Hatim mengatakan adrakan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa shalla khalfah. Pernah menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salat di belakang beliau. Wa kana Nafi'un qad istanabahu hina laqiya Umar bi Usfan. Wa kana Umar yasta'milu Nafi' ibn al-Harith ala Makkah. Faqala lahu man ista'malta ala ahli al-wadi? Faqala ibnu Abza. Qala wa man ibnu Abza maula min mawalina fastakhlafta alaihim maula qala innahu qari'ul qari'un kitabillah wa innahu alimun bil fara'id. Abdurrahman bin Abza inilah sahabat yang pernah ditugasi oleh Nafi ibnu al-Harith. Ketika Nafi ibnu al-Harith dijadikan oleh Umar bin Khattab sebagai gubernur Mekah, gubernur kota Mekah, Nafi ibn al-Harith, beliau datang ke Madinah butuh waktu 1 pekan perjalanan bolak-balik, berarti setengah bulan perjalanan tok. Belum nginepnya di sana mungkin 5 hari, sehingga butuh waktu kurang lebih 20 hari. Berarti kota Mekah kalau ditinggalkan gubernurnya, kosong dari gubernur. Maka Abdurrahman bin Abza diminta untuk jadi pengganti Nafi' bin Harith. Berangkatlah Nafi ibn al-Harits ke kota Madinah, menemui Umar. Lalu ditanya, siapa yang jadi penggantimu di sana? Ibnu Abza. Lalu siapa Ibnu Abza? Mantan budak. Kamu menunjuk mantan budak sebagai pengganti? Kata Ibnu al-Harits, kata Nafi ibn al-Harits, beliau Ibnu Abza ini hafal Quran dan pandai masalah faraid. Qala Umar, kata Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u biha akharin. Allah mengangkat derajat sebagian umat dengan kitab ini dan Allah menghinakan sebagian umat dengan kitab ini, yaitu dengan Al-Qur'an. Ada yang dihinakan dengan Al-Qur'an? Orang kafir. Sehingga mereka terhina ketika Al-Quran itu diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau tinggal di Kufah dan pernah ditugasi oleh Ali bin Abi Thalib untuk menjabat sebagai gubernur di daerah Khurasan. Dan beliau karena sahabat junior mendapatkan hadis dari beberapa sahabat senior radhiyallahu anhu wa arda. Sedangkan Abdullah bin Abi Aufa, ini termasuk sahabat yang ma'ruf, beberapa kali meriwayatkan hadis tentang masalah salat. Qala, kata dua sahabat ini, beliau bercerita, kunna nusibul maghanim. Dulu kami pernah mendapatkan ghanimah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang. Ghanimah itu bentuknya apa? Emas, berlian dan barang-barang yang berharga. Wa kana ya'tina anbatun min anbati Syam. Dan dulu pada waktu kami dapat ghanimah datang anbatun min anbati Syam. Yang dimaksud dengan anbatun di situ maknanya adalah orang yang pekerjaannya sebagai petani di daerah Syam. Para petani Syam datang kepada kami, para petani Syam datang ke kota Madinah. Akhirnya mereka melakukan akad salam dengan para petani ini. Fanusrifuhum fil hintah wasyair wazzabib wazzaid ila ajalin musamma. Maka kami pun melakukan akad salam dengan mereka untuk kurma, untuk hintah, syair, untuk gandum halus, gandum kasar, anggur kering, zabib, dan minyak zaitun. Ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu. Para sahabat baru saja dapat duit, dapat emas, dapat apa lagi? Dapat perak, dapat berlian, dapat permata. Lalu beli gandum dari para petani Syam yang baru saja datang ke kota Madinah. Tolong tahun depan bawakan saya gandum sekian kintal. Ini duitnya, kasih emas, kasih perak, ada yang dikasih berlian. Berdasarkan kesepakatan, masalah harga itu berdasarkan kesepakatan. Qila, lalu ada yang bertanya, akana lahum zara'un? Ada yang bertanya, apakah petani-petani itu mereka punya tanaman seperti yang kalian pesan? Ini petani Syam datang dari jauh, dari utara ke kota Madinah, perjalanan satu bulan. Kurang lebih perjalanan satu bulan. Karena tabuk saja itu satu bulan, Syam bisa lebih dari itu. Apakah petani-petani itu punya tanaman seperti yang kalian pesan? Ada gandum, ada kurma, ada hinto, ada syair, ada zabib. Qala, kata dua sahabat ini, ma kunna nas'aluhum an dzalik. Kami enggak pernah bertanya tentang itu. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Artinya apa? Artinya bagian akhir ini menjelaskan bahwasanya bukan syarat dalam transaksi salam harus produsen. Misalnya, saya mau melakukan akad salam untuk Mangga dengan si A. WA, saya beli mangga 1 kintal. Mana lagi? Mangga mana lagi? 1 kintal. Ukuran kurang lebih 1 kilo isi 3. Minimal ya, atau yang lebih besar. Kapan mau diambil ya? Tahun depan. Berapa harganya? Ya per kilo saya kasih harga 8.000. 8.000 kali 100. 800.000, tak bayar tunai. Ya kasih tambahan plus minus jadi 900. Saya bayar 900. Tahun depan si A harus mendatangkan mangga mana lagi dengan ukuran seperti yang saya harapkan sebanyak 1 kintal. Andai kan si A ini tidak punya kebun mangga, boleh enggak? Nah, hadis inilah yang dijelaskan. Kunna la nas'alu an hadza. Kami enggak pernah tanya kayak gitu. Artinya dia mau punya kebun, enggak punya kebun bukan urusan kami. Yang penting pokoknya waktu panen mangga datangkan mangga 1 kintal. Selesai. Begitu? Sehingga bukan syarat penjual salam harus memiliki unit produksi barang. Enggak punya kebunnya. Gak punya pabriknya, tidak punya apa lagi. Mungkin bisa jadi dia gak punya suppliernya. Tapi itu bukan bagian dari syarat salam. Sehingga meskipun gak punya, hukumnya boleh. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Gus. Cek. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas materi pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk pada sesi berikutnya, sesi tanya jawab, diinformasikan bahwasanya untuk kotak infak yang diselenggarakan pagi ini bersama KPMI itu sedianya digunakan untuk wakaf. Dan alhamdulillah telah terkumpul sebesar 1.192.000. Dan ini kotaknya juga masih beredar, mohon diisi, jangan dibiarkan untuk kosong. Baik, demikian. Kemudian kita lanjutkan untuk tanya jawab. Satu, sudah ada pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama Ustaz, di luar dari tema. Ustaz, apakah hewan toke atau kadal dihukumi sebagai cicak yang mana harus dibunuh, Ustaz? Apakah tokek dan kadal sama seperti cicak sehingga harus dibunuh? Kalau tokek sama seperti cicak karena karakternya sama, sehingga dia dianjurkan untuk dibunuh. Kalau kadal berbeda. Kadal itu tidak tinggal bersama manusia, tapi tinggal di tempat yang berbeda. Ada binatang yang dia hanya bisa tinggal bersama manusia. Contohnya cicak, tokek, terus apa lagi? Apa lagi? Lalat, ya. Nyamuk. Apa lagi? Kecoa. Tikus. Sehingga dia menjadi hama rumah tangga. Orang bangun rumah pertama di tengah hutan, kanan kiri tidak ada rumah, mungkin nggak bakalan ada cicak. Lama sekali baru ada cicak. Loh, kok muncul cicak dari mana? Ya mungkin ada cicak kecil yang nyangkut waktu belanja apa begitu dari pasar, terus dia besar di situ, akhirnya jadi ada cicak. Anda bisa lihat rumah-rumah baru itu awalnya nggak ada cicak, karena dia nggak datang dari sawah, tidak datang dari tidak. Tapi dia hama bawaan dari rumah ke rumah, ya. Menular dari satu rumah ke rumah yang lain. Termasuk juga nyamuk rumah baru, kalau dia tidak tertular dengan rumah tetangganya, itu tidak ada nyamuk. Ada nyamuk di kebun dan seterusnya, karena ada manusianya di situ. Kalau tidak ada manusianya, tidak ada nyamuk. Sehingga beda dengan kadal, cicak beda dengan kadal. Karena itu, apakah kadal juga dianjurkan untuk dibunuh? Setahu saya tidak masuk kategori cicak, sehingga tidak dianjurkan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Sohibul Mal menyerahkan dana 150 juta kepada mudharib untuk membuka usaha toko baju muslim dengan persentase sharing profit antara Sohibul Mal dengan mudharib 30-70. Kesepakatan kerja selama 10 tahun. Dalam 10 tahun modal akan dikembalikan penuh kepada Sohibul Mal. Apabila modal sudah dikembalikan, maka otomatis kerjasama akan berakhir, sehingga di tahun ke-11 usaha pihak Sohibul Mal sudah tidak menerima sharing profit lagi, dan seluruh barang dagangan plus aset otomatis menjadi milik mudharib. Apakah perjanjian seperti ini dibolehkan Ustaz dan sesuai dengan syariat? Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Ketika Sohibul Mal menyerahkan modalnya dengan kesepakatan sharing profit, Sohibul Mal dapat 30% dan dalam waktu 10 tahun nanti modal akan dikembalikan. Jika modal dikembalikan, apakah unit usahanya itu sudah berpindah hak milik menjadi milik mudharib? Jawabannya adalah, aset itu sebenarnya aset milik siapa? Aset itu aset milik siapa? Milik Sohibul Mal. Kenapa aset itu milik Sohibul Mal? Karena dia dibeli dengan menggunakan dana dari Sohibul Mal. Dana 150 juta itu untuk beli apa? Etalase, sewa ruko. Kalau rukonya enggak sewa, misalnya apa, kalau enggak sewa ya sewa ya, sewa ruko, terus kendaraan. Apalagi misalnya komputer dan semua perlengkapan yang ada di sana, termasuk meja, kursi. Berarti aset ini milik Sohibul Mal. Sisanya dipakai untuk beli barang, belanja barang. Yang 30 juta digunakan untuk aset, yang 120 juta digunakan untuk belanja barang. Belanja barang ini muter terus, bertambah, ada keuntungan. Sebenarnya haknya mudharib itu yang mana? Keuntungan. Dia dapat 70% dari keuntungan. Sedangkan aset ini tetap menjadi milik Sohibul Mal. Karena itu kalau dalam usia 10 tahun terus unit usaha ini mau diakuisisi oleh mudharib, berarti aset ini dibeli. Aset ini dibeli. Kan terjadi penyusutan ya. Etalase dulu beli harganya misalnya 5 juta. Sekarang dijual tinggal harganya 3,5 juta. Ini tinggal dihitung saja. Dan kemudian mudharib menebus akuisisi itu, berarti sekarang unit usaha itu menjadi hak milik mudharib. Sehingga bukan dicicil ya. Bukan dicicil. Ini modal saya kembalikan sekian, bagi hasil sekian, tak cicil, bukan. Tapi bagi hasilnya ada berdasarkan apa? Untung. Nah nanti ketika aset itu mau diakuisisi, ya tinggal dibeli saja. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kita bacakan kembali pertanyaannya masuk. Ustaz, kalau penjual biasanya menyetok barang di toko, kemudian suatu ketika kehabisan stok dan ada pembeli yang memesan barang tersebut, kemudian sama penjual diambilkan di pabrik atau di produsen dalam kurun waktu 1 atau 2 hari. Apakah dibolehkan yang seperti ini? Jika tidak boleh, kira-kira solusinya bagaimana? Jazakallahu khairan. Nah, ini seperti prakteknya Hakim bin Hizam. Beliau penjual, sebut saja dedek misalnya, katul, makanan untuk binatang, makanan untuk kambing. Suatu hari datang seseorang mau beli katul, beli bekatul misalnya 10 kilo, 10 sok. 10 sok bukan 10 kilo ya. 10 sok itu berarti 30 kilo. Kemudian hakim ketika itu kehabisan, kosong. Lalu beliau menerima pembayaran. Ya sudah, insya Allah nanti akan saya datangkan 30 kilo bekatul, bayar sekarang, dibayar. Lalu dia datang ke suppliernya, kulaan 1 kintal, lalu diambil 30 kilo, diantarkan ke konsumen. Pertanyaannya, kenapa konsumen gak beli sendiri ke suppliernya hakim? Kan sama-sama offline, belinya juga di dekat situ, pembeli hakim ada di situ. Jawabannya, bisa jadi suppliernya itu tidak mau menerima pembelian kecuali partai besar. Saya hanya melayani kulaan, kalau cuma beli 10 sok, 5 sok, saya enggak melayani. Jadi belinya sudah harus kintalan. Nah, hakim penjual bekatul kulaknya di situ. Beli 1 kintal, 2 kintal, nanti dijual dengan eceran. Lalu ini diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "La tabi' ma laisa 'indak." Janganlah kamu menjual barang yang belum kamu miliki. Sehingga skema tadi diperbolehkan dengan syarat sebelum ditransaksikan barang didatangkan dulu. Misalnya pas lagi kosong, lalu Anda menghubungi supplier dari Jakarta, setelah barang datang baru diakadkan. Menawarkan boleh, tapi tidak boleh melakukan akad. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian kembali kita angkat pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah hukumnya jual beli di mana pembeli bayar sebagian uang dan sisanya dibayar ketika barang siap dikirim? Bagaimanakah jika waktunya kurang dari 1 bulan dan lebih dari 1 bulan barang siap dikirim? Kalau barangnya belum sudah dimiliki atau belum barangnya? Apakah penjual sudah memiliki barang? Kalau sini sudah dimiliki baru dikirim, Ustaz. Jadi hukum jual pertanyaannya hukum jual beli di mana pembeli bayar sebagian uang dan sisanya dibayar ketika barang siap dikirim. Kalau penjual sudah punya barang enggak masalah. Misalnya Anda datang ke tempat saya beli motor, motornya ada di rumah. Harganya berapa? 15 juta. Ya sudah, ini saya kasih 5 juta dulu. Nanti motor tolong diantar ke rumah saya di Bantul. Pada rumah saya di Sleman ya, konsumennya di Bantul. Nanti setelah sampai rumah, sisanya 10 juta bayar. Boleh. Ini jual beli taksit, jual beli kredit ya. Tapi kalau barangnya belum ada, barangnya di mana Pak? Ya, saya baru bisa datangkan setelah Bapak bayar 10%. Dia bayar 10%, kemudian dia menghubungi supplier, lalu datangkan barang itu, minta supplier ngantar ke rumahnya. Nanti yang 90% dibayar setelah barang tiba di rumah Bapak. Ini berarti menjual barang yang belum dimiliki dengan pembayaran yang tidak tunai, berarti masuk kategori apa? Kalih. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pendengar satu radio di Lombok. Ustaz, jual beli online termasuk dalam akad apa dan bagaimanakah agar jual beli online itu sesuai syariat? Syukran. Kata kuncinya sama kembali kepada masalah apakah penjual sudah memiliki barang atau tidak. Kalau penjual belum memiliki barang, baik online maupun offline, hukumnya dilarang kecuali dengan akad salam. Sehingga apa akad yang dilakukan dalam jual beli online? Ya, tergantung apakah penjual sudah punya barang ataukah belum. Dan yang kedua, apakah uang dibayar tunai atau tidak. Jualan online, barangnya sudah saya miliki, HP ini, Ini saya foto, kemudian saya upload, saya jual, harganya 3 juta. Lalu ada orang yang tertarik, saya mau beli, dan dia kawan saya, kenal, percaya. Ya sudah, transfer dulu 1 juta, nanti saya kirim. Setelah barang sampai, nanti silakan bayar sisanya. Boleh ini? Boleh. Kenapa boleh? Saya sudah memiliki. Tapi kalau saya belum punya, seperti model dropshipping, boleh asal waktunya lah lama dan pembayarannya harus tunai. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian kita angkat pertanyaan kembali. Saya bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Ustaz, kami 10 tahun yang lalu mempunyai usaha bersama. Ada 10 orang yang setor atau mengumpulkan uang 25 juta setiap orang. Usaha tersebut tidak berjalan karena suatu hal, dan uang tersebut dulu kami belikan tanah di Imogiri, dan sekarang sertifikat masih aman. Permasalahannya ada 10 orang, yang satu orang menghilang, alamat dan kontaknya juga tidak ada. Bolehkah tanah tersebut kami jual lalu dibagi rata, dan untuk satu orang yang menghilang disedekahkan saja? Dan kedua, solusinya jika diwakaf atau dijual dengan kendala ada satu orang yang hilang. Jadi solusinya diwakafkan, boleh enggak, Ustaz? Terima kasih. Baik. 10 orang kumpul duit 25 juta ya. Berarti 250 dipakai beli tanah, ketika tanah itu laku dibagi rata. Boleh dibagi rata asal modalnya sama, sehingga modalnya sama berarti pembagiannya juga sama. Nah, selanjutnya untuk yang hilang ini gimana? Wajib dijaga, disimpan sampai diketahui keberadaannya atau diketahui ahli warisnya. Kecuali jika Anda bisa memprediksi orang yang hilang ini sudah mati dan semua keluarganya tidak ada, nah itu baru boleh disedekahkan atas nama pemilik. Selama dia belum diprediksi mati, tidak boleh dilakukan seperti ini. Terus cara memprediksi mati gimana? Apakah bisa bebas? Ya prediksikan saja sudah mati, anggap saja sudah mati. Enggak bisa kayak gitu ya. Memprediksi mati yang disebut dengan al-mautu hukman, kematian berdasarkan prediksi, itu haknya hakim. Dan pertimbangan hakim kembali kepada dua hal. Pertama, usia. Yang kedua, kondisi pelaku. Untuk batasan usia adalah 90 tahun ke atas. Dulu waktu beli dengan bapak usianya berapa? 89 tahun. Sekarang sudah 10 tahun. Berarti sudah 99 tahun ya, anggap wis mati. Keluarganya di mana? Ranti anak, ranti bojo. Dulurin TKB. Dia yang paling muda di antara saudara-saudaranya. Sehingga terakhir orang yang sama sekali tidak punya keluarga ikut nyumbang 25 juta. Nah, ketika sudah diprediksi usianya di atas 90, tidak ada ahli waris, berarti harta ini milik umat. Maka selanjutnya bisa diserahkan ke Baitul Mal. Atau yang kedua, dia kondisinya memungkinkan besar mati. Oh, beliau dulu pernah ikut pesawat Lion yang nyungsep. Itu wallahu a'lam masih hidup atau sudah mati, sampai sekarang enggak ketemu. Maka prediksi terkuat mati, yang lain mati kok dia hidup kan tidak mungkin ya. Terus gimana ahli warisnya mana? Tidak ada. Kalau kayak gitu dia bisa disedekahkan atas nama pemilik. Nah, sehingga selama masih ada dugaan kuat hidup atau tidak punya indikator kuat dia sudah mati, dan selama dia punya ahli waris, maka harta itu wajib dijaga. Cara jaganya gimana? Titipkan IBR dengan akad utang. Uang itu selamanya tidak akan bertambah, tapi diputer, diberikan utang kepada beberapa orang, dan nanti ketika ditagih, insya Allah siap untuk segera dikembalikan. Nah, dengan yayasan seperti IBR ini kan Salah satu di antara solusi untuk menitipkan uang nganggur sampai batas waktu tertentu. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian kita kembali angkat pertanyaan, kami bacakan. Ustaz, saya punya sebidang lahan seluas 800 meter. Ada penawaran untuk minat ditanami dengan ubi-ubian. Apakah akad yang terbaik menurut syariat Islam? Bagaimana, Ustaz? Mohon sarannya. Pilihan yang pertama bisa disewakan. Sewakan lahan 800 dan nanti pakai hitungan tahun. Misalnya per tahun 1 juta. Disewa berapa lama? 5 tahun ya. Berarti 5 juta bayarnya. Bisa dicicil, bisa tunai di depan, bisa di belakang sesuai waktunya, sesuai kesepakatan. Akad yang kedua, bagi hasil. Anda cuma modal tanah saja, dia modal bibit, tenaga dan seterusnya. Mungkin Anda cuma dapat 30%, sementara yang garap dapat 70%. Dua itu yang paling bagus, bisa disewakan, bisa bagi hasil. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan terakhir, Ustaz, kita bacakan. Assalamualaikum, Ustaz. Apakah hukum Shopee Pay Later? Kita belanja di Shopee yang ditalangi pihak Shopee lalu diberi pilihan pembayaran tanpa diangsur, bunganya 0%, diangsur 2 kali 2%, 5 kali diangsur 5%. Misal saya memilih tanpa angsur dan bunga, lalu Shopee menghitung harga ditambah biaya admin dan total yang harus dibayarkan saat tagihan muncul, apakah dibolehkan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shopee Pay Later itu kan diutangi sama Shopee. Atau duit siapa itu sebenarnya? Itu duit Shopee atau duit pihak ketiga? Hah? Ada enggak tertera di situ bank apa atau lembaga keuangan finance apa? Enggak ada. Jadi Shopee Pay Later itu yang ngutangi pihak Shopee. Hah? Pihak ketiga. Radio Muslim. Biasanya yang ngutangi siapa? Finance, ada finance di situ. Kemungkinan besar memang pihak ketiga biasanya. Kemungkinan besar pihak ketiga. Ada pihak ketiga yang dia memberi utang kepada konsumen. Kemudian di situ ada kesepakatan. Cicilan berapa tadi? Kalau tanpa bunga 0%. Tanpa bunga, maksudnya tanpa bunga? Harganya bertambah tapi bunganya enggak ada, tapi bisa dicicil. Harganya bertambah, bunganya enggak ada, tapi boleh dicicil. Jadi pilihannya tanpa diangsur bunga 0%. Oh, berarti ini lunas apa? Cash. Tanpa diangsur itu berarti cash ya. Iya. Kemudian diangsur 2 kali bunganya 2%, 5 kali 5%. Ya berarti riba itu ya. Itu bukan diutangi penjual tapi diutangi oleh ya. Shopee. Penjualnya kan bukan Shopee ya. Orang lain. Nah, sehingga yang seperti ini hukumnya dilarang. Wallahu a'lam. Tayyib, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.